Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita melanjutkan membaca pertanyaan-pertanyaan dari akhir kitab syarah Sunan Abi Dawud, Kitab Sunnah. Kita masuk pada soal yang ke-32. Yaqulu sa'il, ya syaikh hafizakumullah wa nafa'a bi'ilmikum al-ummah. Ya Syekh, semoga Allah menjagamu dan Allah memberikan manfaat dengan ilmumu untuk umat. Iza halafa rajulun billahi aktsaru atau aktsara min marrah wa lam yaf'al ma halafa alaihi wa lam yukaffir 'anil yamini wa lam ya'lam الآن كم يمين عليه فماذا يجب عليه. Pertanyaannya, jika seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah perkara lebih dari satu kali dan dia tidak melaksanakan apa yang telah dia sumpahkan. Jadi dia bersumpah dengan menyebut nama Allah akan melakukan suatu perkara yang dia bersumpah dengannya dan itu lebih dari satu kali, namun dia tidak pernah melaksanakan apa yang dia sumpahkan tersebut yang belum dia tunaikan atau tidak dia laksanakan. Demikian pula dia belum membayar kafarah atas sumpahnya tersebut, sumpah yang dia tidak tunaikan tersebut. Walam ya'lam al-an, dan dia tidak mengetahui hingga sekarang, kam yaminun alaih, berapa kali ya sumpah yang menjadi tanggungan untuk dia membayar kafarahnya tersebut. Famadha yajibu alaihi, lantas apa yang menjadi kewajiban yang harus dia laksanakan. Al-jawab, kata Syekh, yajtahidu, maka dia yajtahid, yakni berijtihad, wa yuqaddir, dan dia menentukan, menetapkan, ya, rupanya dia ingat-ingat kembali, yakni berapa kali, ya, dari sumpah yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian setelah itu wayadfa'ul kafarati. Setelah itu dia menunaikan atau membayar kafarah atas sumpahnya tersebut. Baik. Apa kafarah sumpah? Muhammad. Ya. kafarah sumpah sama seperti kafarah nazar, atau kafarah nazar sama seperti kafarah sumpah. Ya, tahrirur raqabah. Atau memberi makan berapa? 10 orang miskin yang dari yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi pakaian. Ini pilihannya, ya, pilihan. Ya, jika tidak memiliki kemampuan untuk itu, baru berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Baik. Nah, nanti tinggal membayar dari kafarah-kafarahnya. Berapa kali sumpahnya tinggal dia tunaikan, ya, dari sumpah-sumpah yang dia telah langgar tersebut. Kemudian summa ba'da dzalika yastaghfirullah. Kemudian setelah itu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa narju minallahi azza wa jal an yaghfira lahu, dan kita berharap, ya, dari Allah azza wa jal agar Allah mengampuninya. Kemudian beliau setelah itu menutup jawaban ini dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya soal as-salis wa salasun, ya, soal yang ke-33. Yaqulu sa'il, warada fil hadis anna Allah yukhriju minan nari man kana fi qalbihi misqalu habbati khairin min imanin. Fahal hadzal khair khasun biman aslama wa mata 'alal islam am annahu 'amun fi kullin nas hatta man yamutu wa huwa kafirun walakin fi qalbihi khairun. Kata si penanya, telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka barang siapa yang di dalam kalbunya ada seberat biji kebaikan dari keimanan. Apakah kebaikan ini khusus bagi orang yang beragama Islam dan meninggal di atas Islam, ataukah kebaikan ini sifatnya umum berlaku pada seluruh manusia sampai pun yang mati dalam keadaan kafir akan tapi dalam kalbunya ada kebaikan? Al-jawab, jawaban dari Syekh, la, laisa bi'am. Tidak, kandungan hadis ini sifatnya tidak umum berlaku, ya, tidak mencakupi di dalamnya orang-orang kafir. Bal huwa khasun fi man mata 'alal Islam wa 'alat tauhid. Bahkan kebaikan yang dimaksud adalah khusus bagi yang meninggal, ya, bagi siapa saja yang meninggal di atas Islam, di atas tauhid. Ya, bahkan kalau kita perhatikan dari hadis yang dinukilkan oleh penanya, di situ kan misqalu habbati khairin min iman, ya, dari keimanan. Sementara selain dari muslimin, ya, mereka adalah kafir, ya, tidak memiliki iman. Baik, atas dasar itu, ya, menunjukkan dari sini bahwa yang akan dikeluarkan dari neraka ada mereka yang memiliki keimanan walaupun pada kadar yang demikian ringan. Adapun yang tidak memiliki keimanan, ya, maka tidak akan dikeluarkan dari neraka dan tidak akan bermanfaat syafaat dari para pemberi syafaat. Ya, bagaimanapun kebaikan yang dilakukannya di dunia demikian banyak. Ya, sebagai contoh misalnya bagaimana pembelaan yang dilakukan oleh Abu Talib ya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pembelaan ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya beliau mensyafaati pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Ya, syafaat yang sifatnya semata takhfif al-azab, ya, peringanan azabnya saja. Tidak bisa syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan Abu Talib dari neraka karena Abu Talib tidak memiliki keimanan. Ya, padahal jasanya demikian besar. Ya. Dan tidak didapati riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan syafaat untuk orang musyrik, ya, selain untuk Abu Talib. Ya, bahkan ketika beliau ya sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang ayahnya sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, menunjukkan bahwa ayah beliau sallallahu alaihi wasallam ya mati dalam keadaan musyrik, namun tidak didapati riwayat yang menunjukkan beliau mensyafaati ayahnya. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syafaat beliau untuk pamannya yang sifatnya meringankan azabnya, itu bukan karena posisi Abu Talib sebagai paman, bukan dari sisi itu. Karena di sana ada yang lebih dekat dari sekedar paman, ayah dan ibunya. Namun karena sisi bantuan Abu Talib ini yang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan dan tidak menzalimi seorang hamba pun, sehingga ya diringankan azabnya. Bersama dengan itu Abu Talib merasa tidak ada orang yang lebih berat azabnya dibandingkan dia, padahal dia adalah yang paling ringan azabnya, yang terkena sentuhan api neraka hanya telapak kakinya, namun ternyata dengan itu mendidih otaknya. Selanjutnya soal Rabi wa Salasun, soal yang ke-34. Limadha lam yuzkar al-hajj fi hadisi wafdi Abdul Qais? Kenapa dalam hadis wafd Abdul Qais tidak disebutkan tentang haji? Bersamaan ya pada kandungan hadis tersebut disebutkan beberapa perkara yang merupakan rukun-rukun Islam. Baik. Maka dijawab oleh Syaikh al-Jawab, in lam yuzkar fi hadza faqad dzukira fi ghairihi. Ya, andai pun tidak disebutkan dalam hadis wafat Abdul Qais, perkara haji ini telah disebutkan pada selainnya, ya, termasuk diantaranya pada hadis Abdullah ibn Umar, ya, yang disebutkan, ya, dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, demikian pula pada hadis Jibril, ya, yang juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan tentang haji. Selanjutnya as-su'al al-khamis wa salasun, soal ke-35. Hal al-hut nun huwa al-maqsudu fi surat al-qalam fi qawlihi ta'ala nun wal-qalami wa ma yasturun? Pertanyaannya, apakah ikan nun, ya, adalah yang dimaksud di dalam surat Al-Qalam pada firman Allah Subhanahu wa taala nun wal qalami wa ma yasturun? Nabi Yunus, julukannya apa? Yang tahu? Zunnun ya. Ya. Baik. Saya ditanya tentang ini, apakah ikan nun ya adalah yang dimaksud dalam surat Al-Qalam pada firman Allah, nun wal qalami wama yasturun. Al-jawab, jawabannya kata beliau, la adri, wallahu a'lam. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Dan ini ya contoh pendidikan dari seorang imam ketika tidak mengerti tentang suatu permasalahan, tidak segan-segan untuk menyatakan saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya as-su'al as-sadis wa salasun, soal yang ke-36. Ma ra'yukum fi man yasifu al-imam al-Albani rahimahullah bi annahu murji'un ma anna samahata al-shaykh ibn Baz wa al-shaykh ibn Utsaimin rahimahumallah fi hayatihima lam yadhkura dhalika anhu bal dhakara anhu kulla khairin fama ra'yukum fi dhalika. Kata penanya, apa pendapat engkau terkait dengan orang yang mensifati, menjuluki ya al-Imam al-Albani rahimahullah bahwa beliau seorang murji, ya seorang yang berpemahaman murjiah, yakni yang memisahkan amalan dari iman. Ini murjiah, beranggapan bahwa amalan apapun itu tidak akan mempengaruhi keimanan seorang. Ya, dan keimanan iblis dengan keimanan ya yakni nabi ya itu sama. Itu anggapan murjiah. Jadi apa pendapat engkau terkait dengan orang yang menjuluki beliau dengan sebutan ini? Bersamaan sama tu Syekh Ibnu Baz, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, di masa hidup mereka berdua tidak pernah ya menyebutkan yang demikian tentang beliau, artinya menilai bahwa beliau al-Imam al-Albani seorang yang berpemahaman murjiah. Tidak pernah didapati ya ketika dua imam ini masih hidup, Imam Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, menyebut tentang itu. Bahkan keduanya menyebut tentang Syekh al-Albani dengan kulla khair, yakni seluruh kebaikan, artinya pujian tentang Syekh al-Albani datang dari keduanya. Fama ra'yukum fi dhalik, maka apa pendapat engkau tentang hal yang demikian itu? Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, ra'yuna fi dhalik, pendapat kami tentang permasalahan tersebut, anna man yakulu hadzal kalam, bahwa siapa yang mengucapkan ucapan tadi, fa innahu qad zalama al-Albani rahimahullah, maka sungguh dia telah menzalimi al-Albani rahimahullah. Wa innal Albani rahimahullah qad habasa nafsahu 70 aman fi khidmati sunnah wa amila a'malan yushkaru 'alayha wa qad la tajiduha li ahadin ghairihi wa idza nadharta fi siratil awwalin wal akhirin la tajidu li ahadin khidmatan lis sunnati kama khadama. Kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya al-Albani rahimahullah beliau telah yakni memenjara dirinya ya, artinya beliau ya, dalam ungkapan yang lain beliau telah bernazar untuk mewakafkan sisa hidupnya ya selama 70 tahun untuk pembelaan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wujud yang beliau tempuh. Ya, bagaimana beliau berupaya untuk mendekatkan sunnah kepada umat ini. Ya, kitab-kitab hadis, semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kitab-kitab sunan itu tersebar di tengah umat. Namun, ya, terkhusus di luar as-sahihain, mayoritas umat, bahkan bisa jadi di kalangan para ulamanya, mereka banyak yang mengalami kesulitan untuk bisa menilai apakah yang tercantum ya dalam kitab-kitab sunan tadi ya bisa ya dijadikan hujjah, dalam artian ya sahih ya untuk dijadikan sebagai hujjah, hingga datangnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang beliau berupaya untuk meneliti, memilah dari kitab-kitab sunan tadi mana yang sahih dan mana yang dhaifnya, kemudian dibukukan dalam ya kitab tersendiri. Makanya kita mana ada sahih Sunan Abi Dawud, ada dhaif Sunan Abi Dawud, sahih Sunan At-Tirmidzi, ada dhaif Sunan At-Tirmidzi dan selanjutnya. Ya, termasuk kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang dipelajari di ma'had. Ya. Kitab Al-Adabul Mufrad tidak sebagaimana kitab As-Sahih yang memang Al-Imam Al-Bukhari telah meneliti ya dengan penelitian yang demikian untuk tidak dicantumkan dalam kitab tersebut kecuali yang sahih. Tidak demikian dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula kitab Al-Mishkatul Masabi. Ya, demikian pula kitab At-Targhib wa Tarhib kayak Al-Hafidz Al-Mundhiri. Sehingga ya terlahirlah kitab-kitab tersebut dan umat dengan mudah ya setelah ya dibukukan kitab-kitab sahih tadi ya sahih Abu Dawud, sahih At-Tirmidzi, sahih Ibnu Majah dan yang lainnya, ya mudah bagi umat untuk beramal dengan apa yang memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa sebab kemuliaan umat ini ketika mereka kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam artinya beramal dengan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karya-karya beliau ini sampai dipuji oleh para ulama ya. Di mana hal yang demikian hal yang sulit untuk bisa ditempuh walaupun ya sekian ulama berkumpul untuk bisa menghasilkan karya yang demikian. Oleh karena itu kata saya di sini, wa amila a'malan yushkaru 'alaiha wa qad la tajiduha li ahadin ghairihi. Yang bisa jadi engkau tidak mendapati hal-hal tersebut ya, dari apa yang ditempuh oleh ya Al-Imam Al-Albani ya, tidak didapati oleh selain beliau. Ya, untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Dan jika engkau melihat pada sirah ya, al-awwalin wal akhirin, yakni dari para ulama ya, dari generasi awal hingga generasi akhir yakni sampai di masa kita ya, engkau tidak mendapati seorang pun yang memberikan bantuan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau tempuh. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah beliau memiliki satu karya yang khusus beliau khususkan pembahasan ini yang beliau beri nama Al-Fathur Rabbani fi Difa' an-Syekh Al-Albani rahimahullah. Anda bisa mencari kitab itu. Beliau membahas cukup luas terkait dengan pembelaan beliau terhadap Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian idzan faman yaqulu hadza فقد ظلم الألباني رحمه الله بهذا القول. Maka siapa yang berkata demikian, yakni mensifati Syekh sebagai seorang murji, maka dia telah menzalimi Syekh Al-Albani rahimahullah dengan ucapannya tersebut. Wa sayalqa jazaa'ahu, dan dia akan mendapati balasan, ya, menjumpai balasan atas ucapannya tersebut. Al-Albani rahimahullah yaqul, Al-Albani rahimahullah, beliau telah berkata, innal imana yazidu wa yankus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa yakulu innal amala minal iman, dan beliau berkata bahasanya amalan bagian dari iman. Illa annahu qala fi salati kama qala ghayruhu minal a'immah, kecuali, ya, beliau berkata tentang permasalahan salat sebagaimana yang ini juga telah dikatakan oleh yang lainnya dari kalangan imam-imam umat ini. Bi anna tarkaha takasulan la yu'addu kufran, bahasanya meninggalkan salat karena malas tidak dianggap sebagai kekufuran. Dan ini jika kita perhatikan, ya, pendapat mayoritas di kalangan para ulama, ya, yang kalau kemudian dengan pendapat ini dikatakan murji'ah, berarti orang yang mensifati beliau murji'ah mensifati para a'immah yang lainnya juga dengan sifat itu. Baik, termasuk diantaranya, ya, tiga imam selain Imam Ahmad dari kalangan al-a'immah al-arba'ah. Kemudian qala hadza, beliau berpendapat demikian, warajjahahu kama qala ghairuhu, dan beliau merajihkan pendapat tersebut sebagaimana pula yang selain beliau, selain Al-Imam Al-Albani, merajihkan pendapat tersebut. Dan bahkan, ya, beliau sebagaimana diketahui sebelumnya, ya, beliau dididik oleh ayah beliau, ya, Muhammad Nuh Najati, di atas mazhab Hanafi. Kita tahu mazhab Hanafi, ya, dalam permasalahan iman, ya, berbeda dengan mazhab yang lainnya yang menganggap bahwa amalan bukan bagian dari iman. Meskipun, ya, gambaran mereka tentang ini berbeda dengan Murji'ah yang menganggap bahwa amalan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Ya, di kalangan Al-Hanafiyah, walaupun menganggap bahwa amalan tidak masuk dalam iman, itu mereka tetap berpendapat bahwa amalan itu sendiri punya pengaruh, ya, terhadap keimanan. Namun, ya, meskipun kebanyakan para ulama ada yang menganggap bahwa perbedaan ini, apa yang diistilahkan oleh mereka dengan ikhtilaf lafzi, ya, perbedaan lafaz saja yang pada dasarnya itu, ya, sama seperti keumuman pendapat Ahlus Sunnah. Namun bagi Al-Imam Al-Albani, ya, meskipun beliau sebelumnya Hanafi begitu, ya, sebelumnya beliau tegaskan bahwa masalahnya ini adalah ikhtilaf yang hakiki, ya, bukan ikhtilaf lafzi. Bahwa betul-betul dalam mazhab Hanafi, karena beliau memang sebelumnya kan Hanafi, beliau paham betul bahwa mereka memang betul-betul menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Ya, dan itu jelas-jelas berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Ya, dan beliau memberikan bantahan yang tegas terhadap pemahaman, ya, mazhab Hanafi, ya, tentang masalah iman tersebut, yang oleh para ulama diistilahkan dengan murji'atul fuqaha, ya, murji'atul fuqaha itu maksudnya mazhab Hanafi. Ya, sehingga lantas dari sisi ini, ya, apakah pantas Al-Imam Al-Albani yang dengan tegas membantah pemahaman murjiatul fuqaha, kemudian beli disifati sebagai seorang murji, kan sangat tidak pantas. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika ada yang mensifati Ali bin Al-Albani dengan sebutan murji itu, kata mereka, imma annahu, yani annal qail la ya'rifu al-Albani, am annahu la ya'rifu al-irja. Bisa jadi orang yang mengatakan itu memang tidak tahu al-Albani, kemungkinan yang pertama. Yang kedua, dia tidak paham tentang murji'ah itu apa, sehingga kemudian mensifati Imam al-Albani sebagai murji'ah. Dan jika kita perhatikan, sebutan ini pun ditujukan kepada ulama ahli hadis yang lain, dan itu tidak lepas dari permusuhan mereka terhadap ahlul hadis dan keinginan mereka untuk menjatuhkan kedudukan para ulama itu dari kedudukan mulia mereka. Termasuk di antaranya ulama ahli hadis di masa kita, Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, juga dijuluki sebagai murji'ah. Siapa yang mensifati mereka? Di antaranya adalah orang-orang hajuriyin, ya, orang-orang pengikutnya Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. Kata beliau, falladhi yakulu bi'annahu murji'un, maka orang yang berkata bahwa beliau ada seorang murji, fi nazari annahu zalama al-Albaniya rahimahullah bihadal qawl, dalam pandanganku dia telah menzalimi al-Albani dengan ucapan tersebut. Wa sayuhakimuhu al-Albani rahimahullah baina yaday rabbih, dan al-Albani rahimahullah akan, yani, mengangkat perkaranya, ya, di hadapan Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala nanti, ya, yani di yaumul qiyamah. Wa kadzalika aidan qara'tu ma kataba jama'atun, dan demikian pula aku telah membaca apa yang telah ditulis oleh sejumlah, yani, para ulama. Falam ara fihi ma yujibu hadzal qaul, aku tidak mendapati pada apa yang ditulis itu yang menuntut untuk diarahkan kepada beliau ucapan tersebut. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kemudian kata beliau, wa innamas syaitan yuridu an yufarriqa ahlas sunnati wal jamaah, dan sesungguhnya syaitan menginginkan untuk memecah belah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ikhwanu syayatin minal hizbiyyin wa man ta'atafa ma'ahum la'alla lahum yadan fi hadha, nas'alullaha an yusliha al-ahwal. Dan saudara-saudaranya atau teman-teman syaitan dari kalangan hizbiyyin, ya, kalangan hizbiyyin, hizbiyun, yakni mereka yang mengedepankan, ya, prinsip-prinsip organisasi atau kelompok mereka di atas Alkitab dan As-Sunnah, ya, yang menisbatkan diri mereka kepada hizib tersebut, entah itu Ikhwanul Muslimin ataupun As-Sururiyah, At-Turasiyah, ya, dan yang lainnya, dan yang memiliki kedekatan bersama mereka, bisa jadi mereka, ya, memiliki bantuan dalam hal ini untuk, yakni, menggambarkan tentang beliau rahimahullah dengan gambaran tersebut. Nas'alullaha an yusliha al-ahwal. Kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan ini. Terkait dengan pujian, di antara pujian para ulama ya, atas karya-karya Imam Al-Albani, di antaranya yang datang dari Syekh Muqbil, dan Syekh Muqbil termasuk di antara salah satu murid Imam Al-Albani rahimahullah dari kalangan ahlul hadis. Beliau dalam Ijabatus Sa'il halaman 452 beliau berkomentar tentang kitab-kitab Al-Imam Al-Albani. Kata beliau rahimahullah, ayyu maktabatin laysa fiha kutubu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fahiya tu'tabaru faqirah. Perpustakaan yang manapun yang tidak ada di dalamnya kitab-kitab Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka teranggap itu maktabah yang fakirah, yang miskin. Ya, di maktabah masjid ada? Maktabah kita ada? Ada. Alhamdulillah begitu kan, termasuk yang miskin ya. Kemudian pujian tentang beliau juga datang dari musuh. Ya. Salah satunya dari kalangan Ghumariyyin. Jadi ada sebagian ahlul hadis, ya, kalau dari sisi pengetahuan tentang ilmu-ilmu mustalah, namun manhajnya rusak. Dari kalangan Ghumariyyin ini mereka tokoh-tokoh dari Maghrib, dari Maroko, yang kebanyakannya berpemahaman sufi. Di antaranya seorang yang dikenal namanya Ahmad Al-Ghumari. Suatu ketika dia datang ke Suriah, ya, datang ke maktabah yang dikenal dengan maktabah Al-Khairiyah, maktabah terbesar yang ada di Syam, yang di sana Al-Imam Al-Albani mendalami ilmu hadis. Kata Ahmad Al-Ghumari ini, aku pernah datang, saya ungkapkan secara makna saja, ke maktabah tersebut. Kemudian bertemu dengan seorang yang dikenal namanya Al-Albani. Ya, tidaklah aku membutuhkan satu kitab kecuali dia membantuku dan mengetahui di mana posisi kitab tersebut dan mengetahui betul isi kitab yang aku tanyakan tersebut. Ya. Dan aku mengira, ya, dalam waktu yang tidak lama dia akan menjadi orang besar. Hanya sayangnya dia itu Wahabi. Jadi diakui keilmuannya. Dan kenapa Al-Imam Al-Albani sedemikian menguasai kitab-kitab yang ada di maktabah? Pak, itu maktabah luar biasa besarnya. Ada sejarahnya. Beliau pernah meneliti hadis di satu kitab, salah satu kitab di mana halaman yang kelanjutan dari hadis yang beliau pelajari itu hilang. Sampai akhirnya beliau berpikiran harus mencari, barangkali terselip dari kitab yang demikian banyak itu. Sehingga tiap rak dari maktabah itu dibuka-buka bukunya, dan bukan hanya sekedar buka, beliau ya, termasuk yang dikaruniai kekuatan pemahaman yang luar biasa dan hafalan yang luar biasa. Sehingga di antara buahnya itu beliau betul-betul ya menguasai kitab yang ada di maktabah tersebut itu demikian banyaknya. Baik. Ini sedikit tentang beliau rahimahullah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang mungkin terakhir pada kesempatan kita. As-su'al as-sabi wa salasun fi qawli sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah al-hadith, hal man wujida fi qalbihi hubbu li ahli al-ahwa wal-ahzab, inna dhalika naqsun fi imanihi wa dinihi. Kata penanya, pada sabda Nabi SAW, man ahabba fillah, yani kelengkapan hadis, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah juga membenci karenanya, memberi juga karena Allah, kemudian tidak memberi juga karena Allah. Ya, jadi bukan karena dorongan, ya, keinginan duniawiyah. Jadi mencintai ataupun membenci, memberi ataupun tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna imannya. Kata penanya, apakah siapa yang didapati pada kalbunya kecintaan kepada ahlul ahwa? Ahlul ahwa istilah lain untuk ahlul bid'ah. Wal ahzab, dan mereka orang-orang yang mengikuti hizb atau dengan istilah hizbiyun. Ya. Apakah kecintaan terhadap orang yang demikian, anna dzalika naqsun fi imanihi wa dinihi, merupakan perkara kekurangan pada keimanan dan agamanya? Al-jawab, kata Syekh, la syakka fi dzalik. Ya, tidak diragukan lagi pada yang demikian. Artinya, siapa yang mencintai, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengharuskan untuk membencinya, ya, maka jelas kecintaan kepada orang yang seharusnya dibenci karena penyelisihannya terhadap syariat ini merupakan kekurangan pada keimanan dan agamanya. Sebagaimana sebaliknya, ya, seorang yang membenci, ya, orang yang semestinya dicintai karena Allah mencintainya, maka kebencian kepada orang itu juga perkara yang mengurangi keimanan dan agamanya. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadwa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.